wa khususan. Ini adalah dalil asani daripada Al-Imam Al-Baydawi. Setelah yang pertama mutlaqan, yang kedua khususan. Mutlaqan min qawlihi bayan, mukhususan. Ada lafaz yang am dalam Al-Qur'an. Lafaz am itu biasanya selalu dalam bentuk imma jamak atau nakirah. Itu kan ifadahnya kepada am, ya kan? Nah, Allah mengatakan cerita tentang Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarahnya am, kan? Kenapa am didapatkan daripada nakirah? Kalau lafaz am mestinya natijahnya juga am. Yang dimaksud juga am. Tapi ternyata kata Imam Al-Baydawi, walaupun baqarah itu ammah, tapi yang dimaksud yang diinginkan dari situ adalah muayyanah, tidak ammah. Kenapa? Dari mana beliau tahu? Bidalil pertanyaan-pertanyaan Bani Israel setelah itu. Ma launuha, ma hiya, ma launuha, ya kan? Udu'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra baqaratun la faridu wala bikrun awanun baina dhalik fa'alu ma tumarun. Ditanya lagi setelah didapatkan jawaban pertama, ditanya kembali, udu'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha asrun nadhirin. Ya, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang natijahnya apa? Menunjukkan bahwa ternyata baqarah yang Allah inginkan bukan baqarah muayyanah, bukan baqarah ammah, tapi baqarah muayyanah. Ini buktinya. Kita bertanya, Allah tunjukkan jawaban. Tanya lagi, Allah berikan jawaban. Berarti baqarahnya adalah muayyanah. Kapan datang bayannya? Bayan datang setelah pertanyaan dijawab. Jawaban itu adalah bayan. Wal bayan mutaakhir. Ya. Kalau bayan mutaakhir berarti ta'akhkharul bayan wa ta'khirul bayan jaiz. Ya, apa ya? Apa ya? Jawaban ini dalil kedua Imam Baydawi. Khususan maknanya adalah al-murad minal baqarah makhsusah. Itu dia makna maksud khususan. Al-murad minal baqarah muayyanah ay makhsusah. Qila dijawab oleh ar-raddu oleh al-khasam. Dia mengatakan yujibu at-ta'khira an waqtil hajah. Apa yang dia maksudkan yujibu? Fa'ilnya apa? Fa'il daripada yujibu. Yujibu at-ta'khir an waqtil hajah. Kalau antum bolehkan ta'khirul bayan an waqtil khitab, maka tajwid seperti itu akan menyebabkan yujibu at-ta'khir an waqtil hajah. Lihat. Kita sebutkan waqtil hajah. Yang dibolehkan adalah an waqtil amal. An waqtil khitab. Lalu mereka mengatakan yujibu ta'khir an waqtil hajah, betulkah? Ini dia. Kita katakan yajuzu ta'khirul bayan an waqtil khitab, dia mengatakan yujibu ta'khir an waqtil amal, an waqtil hajah. Imam Baydawi pasti tidak setuju. Sehingga beliau mengatakan di sini kan khitab, di sini ada waqtil amal. Al amru la yufidul fawr. Jawaban beliau, al amru la yujibul fawr. Ketika turun lafaz, tidak ada kewajiban untuk langsung dilaksanakan. Al-amru la yujibul fawr. Ini tahun 2 ada. Al-amrul mutlak la yujibul fawr. Okay. Tapi ini kan kisahnya dalam ceritanya kisah apa nih? Kisah menyembelih baqarah ini kisahnya apa? Kisah ketika terjadi perseteruan karena ada orang yang membunuh. Ada seseorang yang meninggal. Siapa pembunuhnya tidak diketahui. Lalu mereka mengadu kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, menunggu wahyu dari Allah. Wahyunya mengatakan bahwa mereka disuruh menyembelih lembu, menyembelih baqarah. Sembelihan itu nanti setelah dia mati, ekornya akan diambil, dipukulkan kepada mayit, ya kan? Dia akan hidup kembali, memberitahu siapa yang membunuhnya. Berarti tujuan daripada penyembelihan ini adalah untuk al-fasli bainal khusmaini, ya kan? Kata Imam Isnawi seperti itu. Hadza lil fasli bainal khusmain. Apakah al-faslu bainal khusmain itu lebih aula lil faur atau boleh ditakhir-takhir? Lebih aula untuk di faur, kan? Faslu al-faslu bainal khusmain itu yujibul faur. Maka kata beliau, kalau dicontohkan kepada ayat ini, ini al-aslu mestinya al-amru yufidul faur di dalam kisah ini. Ada korinah yang membawakan dia menjadi faur. Apa korinahnya adalah al-fasli bainal khusmain. Qulna al-amru la yujibul faur, kata Imam Al-Baydawi. Qila. Setelah dijawab oleh Imam Al-Baydawi, dibantah lagi oleh Al-Khasam. Dia mengatakan, law kanat muayyanatan. Allah, apa yang law kanat muayyanatan? Law kanat muayyanatan lama annafahum. Law kanat muayyanatan lama annafahum. Apa yang muayyana? Baqarah. Law kanatil baqarah muayyanatan lama annafahum. Katanya, kalau memang Baqarah itu yang diinginkan dari Al-Baqarah adalah mu'ayyanah, pasti tidak ada annaf. Ta'nif itu takbih. Tam. Zamma yadhummu qabbaha yuqabbihu au annafa yu'annifu. Sama. Allah celah mereka setelah menyembelih. Mereka katakan, ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikun awanun bainana dhalik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipilih. Kemudian, apa warnanya? Faqi'un launuha tasur safra'u faqi'un launuha tasur nazirin. Terakhir mereka sembelih sesuai apa yang diinginkan oleh ayat-ayat yang telah jawaban itu. Setelah pertanyaan ada jawaban, mereka sembelih sesuai jawaban. Setelah mereka sembelih, Allah ta'nif. Apa ta'nifnya? Di akhir perkataan Allah apa? Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, ya kan? Mereka sudah sembelih, tapi wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka dianggap tidak menyembelih. Wa ma kadu yaf'alun. Mestinya kalau memang Baqarahnya muayyanah dan mereka sudah sembelih sesuai keinginan, ya sudah berarti gugur kewajiban. Mestinya kan begitu. Tapi terakhir dapat ta'nif. Nah, kata mereka, kalau memang setelah menyembelih mereka masih dita'nif, maknanya berarti Baqarah tidak muayyanah. Ya kan? Kalau Baqarah tidak muayyanah, berarti tidak ada bayan yang mutaakhir. Kalau tidak ada bayan yang mutaakhir, berarti tidak boleh ta'khirul bayan. Nah, wasat. Kalau Baqarahnya tidak muayyanah, mestinya kalau Baqarahnya muayyanah, mestinya di akhir setelah mereka menyembelih tidak ada ta'nif. Tapi ternyata ada ta'nif. Apa ta'nifnya? Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ini ta'nif. Allah zam mereka. Kalau mereka dita'nif berarti ternyata Baqarahnya bukan muayyanah. Atau mereka sudah sembelih muayyanah, tetap saja dita'nif. Berarti Baqarahnya bukan muayyanah. Kalau Baqarahnya bukan muayyanah, berarti jawaban dari beberapa pertanyaan tadi bukanlah bayan mutaakhir. Kalau dia bukan bayan mutaakhir, maka tidak boleh ta'khirul bayan. Itu natijah sampai kepada pendapat yang berbeda. Ya, ini dia membantah, maka inilah kira-kira sampai ini. Paham ya? Qila aqulna lit tawani ba'dal bayan. Mana tawani? Tawani tamahul. Tamahul ini taksir, taksir. At-tamahul wa taqsir. Mestinya ketika mereka bertanya ma hiya qala innahu baqaratun la faridu wa la bikr safra ufaqi'un launuha. Setelah dapat bayan pertama, sudah sembelih. Kalau mereka sudah sembelih, selesai tanggung jawab, ya kan? Gugur kewajiban. Tapi mereka setelah dapat jawaban pertanyaan, tanya lagi. Wa ma launuha? Ya, maknanya adalah tamahul fit tanfiz. Film kisah. Sudah dapat bayar, tanya kembali. Setelah dapat bayar kedua, tanya pula kembali. Ini maknanya adalah menunda-nunda tamahul. Itu makna tamahul. Menunda-nunda, berlalai dalam melaksanakan kewajiban. Jadi, ta'nif yang Allah berikan, kata Imam Al-Baydawi, bukan karena tidak Baqarah mu'ayyanah. Bukan karena Baqarah tidak mu'ayyanah. Tapi karena tamahul mereka di dalam melaksanakan perintah. Akhirnya Allah telah ta'nif. Izan litawani ba'dal bayan al-mafrud wal matlub ba'dal bayan imtasilil amra. Artinya kan mestinya seperti itu. Sudah ada bayan, laksanakan. Tapi mereka tunda. Kemudian setelahnya itu selesai. Baik dalil kedua dan bantahan terhadap dalil kedua dan jawaban Imam Baitawi terhadap dalil bantahan tersebut. Dalil ketiga wa annahu. Ini sudah dalil ketiga. Dalil ketiga adalah wa annahu ta'ala anallaha ta'ala anzala innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian wahai kufar, bersama apa yang kalian sembah semuanya masuk ke dalam neraka jahannam. Hasabu jahannam. ulaika innakum ma ta'buduna min dunillahi ulaika hasabu jahannam. Jadi di sini apa saja yang disembah selain Allah? Berhala. Oke, ada yang sembah lembu sapi, ada yang sembah matahari. Ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah malaikat. Ini kan dalam surat Al-Baqarah disebutkan. Nabi Isa juga disembah oleh kaumnya. Nah, innakum wa ma ta'budun. Apakah di sana masuk Nabi Isa dan malaikat yang masuk ke dalam hasabu jahannam? Nah, itu dia. Lafaz ini menyebutkan bahwa malaikat dan Masih masuk dalam hasabu jahannam seperti yang dalam ayat ini. Nah, ini lafaz pertama. Al-alfaz al-mujmal yang pertama turun mengatakan bahwa al-malaikatu wal-masihu dakhilatun dakhiluna fi hadzihi al-ayah. Kalau memang dakhiluna fi hadzihi al-ayah berarti mereka hasabu jahannam. Karena ma yang ada dalam innakum ma ta'budun lil aqil wa ghairil aqil. Akilnya adalah al-masih wal malaika, ghairil aqilnya adalah berhala. Oke. Setelah ayat ini turun, fana qada Ibnu Zib'ari. Ibnu Zib'ari mau membatalkan, dia kufar ini, dia kafir. Ibnu Zib'ari ini. Dia mau membatalkan malaikat dan masih, dia tidak setuju kalau malaikat dan masih masuk dalam ayat ini. Fana qada Ibnu Zib'ari. Dia mengatakan Ibnu Zib'ari dalam kisahnya nanti Imam Al-Isnawi menceritakan la aqsimanna Muhammadan. Saya akan datang mendebat Nabi Muhammad. Alaysatil malaikatu ubbidat, bukankah malaikat sudah disembah? Ya, betul. Alaysal masihu ubbida, bukankah masih sudah disembah? Ya, betul. Terus dia bacakan ayat ini, innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu ulaika hasabu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Berarti masih ada malaikat masuk neraka jahannam. Rasulullah tidak menjawab, kata Imam Isnawi. Rasulullah berdiam. Kemudian sampai akhirnya turun ayat Allah mengatakan innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Mana sabaqat? Sudah pasti itu maksudnya. Sabaqat lahum aw kutibat lahum aljannah. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Siapa yang sudah ditetapkan bagi mereka jannah ulaika anha an jahannam mub'adun. Nah, ini adalah bayan terhadap ayat Allah yang turun sebelumnya innakum ma ta'budun. Apakah bayan ini langsung turun setelah ayat pertama turun? Tidak. Ayat bayan ini sampai setelah Zib'ari datang kepada Rasulullah. Dua-duanya. Ya. Innakum wa ma ta'budun. Ya kan? Dua-duanya masuk. Innakum wa ma ta'budun. Nah, kecuali kalau disebutkan innakum hasabu jahannam saja, tidak. Ternyata innakum wa ma ta'budun min dunillah hasabu jahannam. Nah, makanya Zib'ari tidak setuju. Masa malaikat masuk jahannam, masih masuk jahannam, ya kan? Terus dia datang kepada Rasulullah, bayannya datang baru setelah Zib'ari ini menanyakannya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun. Qila, dibantah oleh Al-Khasam. Ini netijahnya dari dua ayat ini, yang pertama tadi, innakum ma ta'budun lafaz mujmal, innal ladzina sabaqat lahum minal husna bayan, ya. Wal bayan mutaakhir. Setelahnya kita lihat, qila, dibantah oleh Al-Khasam. Bantahan yang pertama adalah mereka tidak setuju malaikat dan masih masuk di dalam ini ya, di dalam ayat yang pertama. Qila ma la tatanawaluhum. Ma yang mana? Innakum wama ma ta'budun. Katanya ma di sini tidak masuk di sana malaikat dan masih. Kenapa? Ma lil ghairil aqil, sedangkan masih wal malaika itu aqil. Maka katanya mereka ma la tatanawaluhum karena al ma makhsusatun lil ghairil aqil saja. Amal aqil pakainya adalah man, ya kan? Innakum wa man ta'buduna, mestinya seperti itu. Jadi kata mereka ma la tatanawaluhum, tidak masuk. Natijahnya apa? Natijahnya Mereka kan hanya mengatakan, lihat, hujjah Imam Bidawi adalah takhirul bayan. Mereka membantah bahwa ma la tatanawaluhum, bahwa ma itu li ghairil aqil. Terus alaqahnya langsung kepada hujjah Imam Bidawi apa? Nah, bagaimana dia sampai ke sana? Bayan itu sah. Bayan yang mana? Ayat kedua tidak sah menjadi bayan. Itu maksudnya. Ayat kedua innakum ma innal ladzina sabaqatuhum minal husna bukanlah bayan. Kenapa bukan bayan? Tidak ada yang perlu dibayan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kenapa? Oh, Isa wal Masih masuk di dalam ayat. Isa dan malaikat masuk dalam ayat. Oh, tidak. Itu ma. Ma itu ligarin akhir. Berarti ayat di bawah innal ladzina sabaqatuhum minal husna bukanlah bayan. Hanya ziyadatul bayan saja. Memperjelas dan menambah mentakidul fahmi saja, takidan lil fahmi, bukan untuk bayan. Kalau dia bukan bayan, berarti tidak ada bayan yang mutaakhir. Kalau tidak ada bayan yang mutaakhir, izan la yajuzu takhirul bayan. Itu dia saja, ya. Ini bantahan pertama, ma la tatanawaluhu. Bantahan kedua dari Al-Qasam, wa in 15. Ya, apa yang Mbak itu lima? Diterima ma itu. Ah, itu dia. Andai kita terima ma itu tatana walul malaikata wal masih, itu dia. Seandainya kita akan terima bahwa ma dan sulim ma dan ma itu masuk kepada di dalamnya malaikat dan masih, tetap saja kita tidak perlukan bayan, kata mereka. Kenapa? Karena laikinnahum khusu bil aqli. Malaikat dan masih itu sudah bisa ditakhsis oleh akal kita. Tahun 2 ada kan? Takhsis bil akli. Takhsis yang munfasil. Salah satu takhsis munfasil adalah takhsis bil akli. Malaikat dan masih yang masuk dalam ayat innakum ma ta'buduna min dunillah itu sudah bisa ditakhsis dengan akal. Bagaimana caranya? Akal kita yang berperan. Caranya? Akal kita mustahil mengatakan bahwa malaikat dan masih itu masuk neraka karena jarimah orang lain, maksiat orang lain. Orang lain yang bermaksiat dia masuk neraka. Mestinya kan mereka saja yang masuk neraka. Malaikat orang kufar itu yang masuk dalam neraka. Sedangkan masih dan malaikat tidak. Ini akal pertama kita yang berperan. Yang kedua, akal kita juga mustahil mengatakan bahwa malaikat dan masih ridho untuk disembah. Kenapa? Mereka itu kan makhluk Allah yang sangat suci. Apakah mereka ridho untuk disembah oleh manusia? Mustahil. Itu dua-duanya akal, ya kan? Dengan dua hal seperti tadi, akal kita sudah berperan untuk mentakhsis, mengeluarkan malaikat dan masih daripada ayat. Ya, innakum ma ta'budun. Kalau sudah ditakhsis oleh akal, butuhkah kita kepada bayan? Tidak, kita tidak perlukan lagi bayan. Kalau kita tidak perlukan bayan, berarti adakah bayan yang mutaakhir? Ya, la yajuzu takhirul bayan idzan. Itu dia. Okay, ya? Wa ujiba. Imam Baydawi menjawab. Yang pertama, yang tadi, ma la tatanawaluhum. Itu yang pertama, dijawab oleh Imam Baydawi dengan dicontohkan oleh Imam Baydawi. Was-sama'i wa ma banaha. Ma mana wa ma banaha? Wa man banaha? Itu dia. Sama dan siapa yang membina sama? Al-bana was-sama'i wa man banaha. Hadza huwal murad daripada ma. Al-murad dari ma adalah man. Was-sama'i wa man banaha. Jadi Allah dipakaikan di sini dengan ma, berarti ma tatanawalul aqil wa tatanawalu ghairul aqil. Ini bantahan untuk dia pertama. Yang kedua, at-takhsis bil aqli. Khusu bil aqli. Dia mengatakan wa anna adama ridahu. Malaikat dan masih itu kan tidak ridho mereka disembah. Mustahil akal kita mengatakan mereka ridho. Wa anna adama ridahu la yu'rafu illa bin naqli. Bolehkah akal kita memastikan bahwa malaikat dan masih tidak disembah? Tidak ridho. Ini dalam ulum syar'iyyah. Ya, ulumul apa? Umur i'tiqadiyah, ya. Umur i'tiqadiyah, umur qat'i. Umur qat'i mesti dengan naqal. Tidak dengan akal, ya. Tidak bisa akal, mesti dengan an-naqlu. Al-naqlu huwa min al-Qur'ani wa sunnah. Nah, Kalau memang kita mau mentaksis, maka taksis pun mesti dengan naqal, bukan dengan akal. Mana taksisnya? Taksis itu maknanya kan bayan. Taksis, nasakh, itu semua adalah bayan di dalamnya kan. Nah, dari mana kita dapatkan taksisnya? Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Bahwa malaikat dan masih itu adalah orang-orang yang makhluk-makhluk Allah yang sangat ma'sum. Nah, inilah yang menjadi taksis, bukan dengan akal. Akal la majala lahu fi hadzal mawdu'. Wa innama hadza linnaqli min as-sunnah awil qur'an awil qur'an min al-qur'an awil sunnah. Kelas? Apa ya? Qila, dijawab lagi oleh Al-Qasam. Ta'khirul bayan igwa'un. Ta'khirul bayan igwa. Apa makna igwa? Idlal. Al-igwa bermakna al-idlal. Menyesatkan. Al-igwa, al-idlal. Kenapa ta'khirul bayan igwa? Dia katakan, misalkan aqimus salata, salatnya tidak jelas seperti apa, rukuk sujud itu belum pernah terdengar, bacaan salat seperti apa, kata mereka itu ighwa atau idlal. Kenapa idlal? Apa yang akan dipahami oleh mukallaf? Ya kan? Itu idlal. Jadi katanya ta'khirul bayan idlalun. Dijawab oleh Imam Al-Baydawi, kadzalika ma yujibu dhunun al-kadzibah. Az-zunun al-kadzibah. Az-zunun kadzibah itu maknanya adalah dia kita dengan zon tapi khilaful waqi'. Zon tapi khilaful waqi' itu zunun kadzibah. Az-zun al-kadzib. Kalau kita misalkan perkirakan bahwa saya perkirakan sekarang jalanan Hil Asyir zahmah. Ya kan? Mungkin zahmah, mungkin tidak, ya kan? Mungkin zahmah, mungkin tidak. Kalau kita datang ke Asyir, sampai di Asyir ternyata kita tidak dapatkan zahmah di sana, berarti zon kita kadzib. Tapi sebelum kita tahu al-waqi', maka zon kita tidak kadzib. Kan kita belum sampai kepada waqi'nya. Zon menjadi kadzib ketika zon kita khilaful waqi', itu zon kadzib. Amma dhununul kadzibah yang dimaksud di sini adalah dhununul kadzibah fil Qur'ani wal hadis. Dhununul kadzibah yang ada dalam Al-Qur'an adalah katajsim yadullahi fawqa aydihim, terus ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apakah di sini kan disebutkan yadullahi fawqa aydihim, berarti kita sudah menzankan bahwa Allah punya tangan, ya kan? Dan kalau disebut tangan, kita sudah tahu gambaran tangan seperti apa kan, berarti ini kan zan kita. Tapi ternyata apakah seperti ini tangan Allah? Walaysa kamitslihi Allahu laysa kamitslihi syai'un, berarti zan kita kadzib. Oke, paham zan kadzib ya? Bahwa kita zan kepada Allah ada tangan, sementara ketika kita zan, kita menggambarkan tangan seperti tangan biasa. Dan Allah laysa kamitslihi syai'un, berarti zan kita kadzib. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita tahu istawa itu ya duduk begini, ya kan? Lalu kita zan kan Allah juga istawa. Karena Allah membahasakannya istawa. Nah, zan kita itu kadzib. Kenapa? Allahu laysa kamitslihi syai'un. Ini zunun al-kadzibah. Contohnya dalam Al-Qur'an adalah katajsim. Nah, apakah zunun kadzibah dalam Al-Qur'an itu idlal? Apakah idlal yadullahi fawqa aydihim ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa? Apakah ayat-ayat ini idlal? Tidak, abadan. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti ini bukanlah idlal. Nah, kalau ayat seperti ini tidak idlal dan antum terima, kenapa ketika ta'khirul bayan antum katakan idlal? Nah, ini jawaban Imam Bidawi. Paham ya? Wasan? Kadzalika ma yujibu dhunun al-kadzibah. Qila. Dijawab lagi oleh Al-Khasab. Kal khitab, ta'khirul bayan tadi ya. Ta'khirul bayan an waqtil khitab itu kal khitab bi lughatin la tufham. Katanya kalau di ta'khir bayan itu sama seperti mengkhitab orang lain dengan bahasa yang mereka tidak pahami. Datang orang dari misalkan dari negara yang kita tidak paham, dari Afrika sana misalkan, orang Djibouti misalkanlah, misalnya datang dia ke sini, sampai di sini assalamualaikum, lalu disampaikan khitab 2 menit saja dengan bahasa dia, kita tidak paham maksudnya apa. Kata mereka al-khitab at-ta'khirul bayan itu sama macam itu, seperti itu. Ta'khirul bayan sama dengan khitab bi lughatin la tufham. Tidak ada yang bisa kita pahami. Apakah sama takfirul bayan dengan yang itu? Aqimus salata. Salat masih dalam makna mujmal. Aqimus salata, apakah sama salat dengan yang orang Djibouti dengan bahasanya dia? Tidak. Tidak sama. Sehingga Imam Bidawi mengatakan, "Qulna hadza yufidu ghardan ijmaliyan." Hadza yang mana? Takhirul bayan. Takhirul bayan itu yufidu ghardan ijmaliyan. Aqimus salata ni alal aqal, atau minimalnya kita sudah dapatkan bahwa oh, ada perintah salat yang wajib. Dapat kan? Karena kita paham bahasanya. Walaupun kita belum dapat ghardan tafsiliyan. Salat itu seperti ini, lima rakaat, ada ruku, ada sujud, belum kita dapatkan. Tapi kita dapat ghardan ijmaliyan berupa wujubus salat. Nah, jadi tidak bisa disamakan antara al-khitab bil lughatil latuham dengan takhirul bayan. Takhirul bayan yufidu ghardan ijmaliyan bi khilafil awal. Aina huwa al-awwal? Mal murad bil awal? Mal murad bil awal? Al-khitab bil lughatil latuham bi khilafi al-awwal. Oke. Selesai ini pembahasan kita tentang takhirul bayan. Takhirul bayan an waqtil khitab.